tapi terangkan sedikit. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Innama jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima jaa anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya datang penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi sunnah itu karena mereka tidak mengenali apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama jaa khilafu man khalafa. Sesungguhnya datangnya penyelisihan dari mereka-mereka yang menyelisihi adalah karena mereka tidak mengenali sunnah. Kita benci, jengkel, marah, perang ajar. Sunnah ditentang dan sebagainya. Satu sisi. Tapi sisi lain, jangan-jangan karena mereka gak tahu kalau itu sunnah. Jangan-jangan karena mereka gak mengerti kalau itu sahih riwayatnya. Kalau saja mereka tahu dengan yakin itu ucapan Rasulullah, niscaya keislamannya pasti akan menahan dia. Enggak mungkin berani menolak. Iya Pak ya. Karena mereka muslimin. Masa akan menentang Nabi? Nabi menyatakan begini, "Ana enggak mau." Enggak ada. Masalahnya imam mereka tidak tahu atau tidak yakin kalau itu sunnah. Jangan-jangan itu pikiran mereka sendiri. Atau mereka menganggapnya itu lemah riwayatnya. Maka sesungguhnya kewajiban kita adalah menjelaskan pada mereka dengan sejelas-jelasnya bahwa hadis ini sahih. Bahwa ini benar-benar diriwayatkan dari Nabi SAW. Dan ini diucapkan oleh para imam-imam. Bahkan imam-imam ahlus sunnah. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Karena tidak ada penyelisihan. Biasanya kecuali karena ini. Karena ketidaktahuan. Memang ada yang kedua. Bukan ketidaktahuan, ketidakmauan. Dan itu sedikit. Mengapa? Karena itu menunjukkan kalau dia menyelisihi keimanan. Artian nifak, ada kemunafikan. Rasulullah SAW menyatakan, dia mengatakan gak mau. Ikhwan ibn a'azakullah, dan kita berhusnudhan. Aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka gak mengerti. Maka hendaklah kita mengenalkan sunnah kepada mereka secara keseluruhan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, al-haqqu ya'rifuhu kullu ahadin, fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabih bighairihi. Kalau sudah kita sampaikan pada mereka dengan hujjahnya, dengan dalilnya, dengan riwayatnya, maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang sangat jelas. Yang gak akan tersamar dengan yang palsu. Tidak akan tersamar dengan yang palsu. Sebagaimana orang yang mengerti tentang emas, dia akan tahu ini emas yang asli, ini emas yang palsu. Bahkan hanya dengan menciumnya saja, ini kuningan bukan emas. Mengapa? Ahli. Punya ilmu. Tetapi kasihan mereka yang belum punya ilmu. Memang agama jelas, tapi dia belum belajar. Belum mempelajari agama. Kalau dia akan mempelajari, dia akan melihat matahari. Kalau saja dia mengkaji, dia akan melihat siang hari terang benderang. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimatnya, taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Jalan yang sangat jelas. Jalan hissi, jalan beneran. Alamat ke rumahnya si fulan, jelas, jelas. Ini kalau ada ini kamu belok, kalau ada pohon ini kamu, iya. Sangat jelas. Begitu malam hari, gelap gulita, enggak ada lampu, bingung dia. Itu jalan-jalan dunia. Tetapi jalan din, jalan sunnah, kata Nabi, lailuha kana hariha sawa. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang, jelas. Cuma satu perkara, belum disampaikan kejelasan tadi pada mereka. Maka barakallahu fikum, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dengan dakwah fi sabilillah. Berlomba-lombalah untuk menyampaikan pada mereka. Jadikanlah diri kita jembatan agar sampai dakwah ini kepada mereka. Dengan mulutnya, dengan tangannya, ini buletin Jumat yang bagus. Dengan menyampaikan alamat radio kita, dengarkan radio ini gelombang sekian. Dengan mengajak mereka untuk ke masjid, ada taklim di masjid. Barakallahu fikum, agar mereka melihat matahari, agar mereka melihat kejelasan. Setelah mereka melihat kejelasan, ini sangat gamblang dan sudah terbukti sekian banyak orang yang duduk di majlis ilmu, dia merasakan bahwa ini berbeda. Yang ini dia pernah duduk isinya dongeng. Yang di sana dia duduk isinya kampanye. Yang di sini dia duduk isinya hanya provokasi, mengajak untuk memberontak, untuk memerangi, untuk na'udzubillah. Yang di sini dia pernah duduk ilmu kalam, ilmu mantik yang membingungkan. Ketika sampai pada ahlu sunnah, hanya qala Allah wa qala Rasul, disampaikan ucapan para imam-imam ahlu sunnah dengan bukunya, dibacakan qala rahimahullah. Kalau enggak percaya, baca sendiri. Yakin. Ini hak. Fitrahnya akan berkata, ini hak. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Kalimat wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya daripada yang mengajak kepada Allah, menunjukkan kata An-Nawawi rahimahullah, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berbicara mengajak kaum muslimin kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Enggak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan tersebut, mengajak pada la ilaha illallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Dilanjutkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah, hadza khiratullah, hadza waliyullah. Orang ini orang pilihan Allah. Orang ini adalah waliullah. Siapa? Yang da'a ilallah. Tinggi sekali keutamaannya. Dan jangan minder kemudian mengatakan saya enggak bisa mendapat kemuliaan itu. Bisa ikut andil. Itu mendukung siapa-siapa yang da'a ilallah. Mendukung siapa-siapa yang berdakwah kepada Allah. Aku hanya bisa dengan tenagaku. Apa yang perlu dibantu? Aku bisa dengan hartaku, apa yang perlu saya bantu? Saya cuma punya ilmu tentang teknik bagaimana. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya bisa memberikan ini, memajukan itu, meluruskan yang ini. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bahkan tukang bangunan bisa membantu membuat masjid ini sehingga terjadilah kajian ini. Dan saya tidak yakin kalau masih tanah seperti kemarin saya lihat, ada kajian di sini? Tidak ada. Iya Pak, iya. Maka berarti mereka ikut andil. Masya Allah. Ikut andil untuk mendapatkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salih. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia seperti pelakunya. Ketika ada seseorang yang meminta hajatnya di hadapan Rasulullah SAW, dan ada para sahabat di sekitarnya, Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hajatnya. Para sahabat yang hadir pun tidak mampu memberikan hajatnya. Kemudian berkata, ya Rasulullah, kami tidak mampu memberikan hajat dia, tapi aku tahu orang yang bisa memberikan hajatnya. Mari saya antarkan. di bawah orang itu. Maka Nabi mengucapkan kalimat tadi, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa menunjukkan pada satu kebaikan, dia seperti pelakunya. Mengajak untuk ngaji, orang itu ngaji, berarti kamu seperti ngajari ngaji dia. Seperti kamu yang ceramah kepadanya, masya Allah. Bagaimana kira-kira kalau kemudian kamu menyebarkan 500 buletin kepada 500 orang. Seakan-akan engkau menasihati 500 orang. Bagaimana kira-kira? Masya Allah, 500 kali lipat. Kalau mereka mendapatkan hidayah karena itu, lebih tinggi lagi nilainya. Padahal dakwahnya saja sudah memiliki keutamaan. Apalagi dia yang mendukung dan membantu terdengarnya kajian tadi ke seluruh kota dengan radionya. Lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi. Man dalla ala khairin kafa'ili. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan dukung-mendukung dalam itsmi wal 'udwan. Dan termasuk setinggi-tinggi al-birri wat taqwa adalah dakwah ila Allah. Setinggi-tinggi al-birri wat taqwa adalah dakwah ila Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim mengingatkan kita kaum muslimin bahwa al-asbab al-mani'ah min qabul al-haqqi kathira. Faminha al-jahlu bihi. Kata Ibnu Qayyim, memang penghalang dakwah itu banyak. Tetapi yang paling besar menghalangi dakwah, yang paling besar menghalangi diterimanya kebenaran adalah al-jahlu bihi. Karena tidak kenal. Sehingga tidak mau. Ikhwan bin Azzaqumullah, kemudian dibawakan oleh Ibnu Qayyim kalimat yaitu yang berbunyi, man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengenali sesuatu akan memusuhi. Siapa yang tidak mengenali sesuatu akan memusuhi. Ketika datang seseorang kita enggak kenal, curiga, mau apa ini orang? Apa yang tidak kenal akan dimusuhi. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga ketika mereka dalam keadaan tidak mengenali, bahkan sebaliknya, mengenali dengan pengenalan yang dusta dan salah dari jauh. Katanya aliran keras, katanya begini, katanya begitu, katanya mengharamkan dagang di pasar, katanya tidak boleh pakai uang, harus barter, katanya enggak boleh, segala macam. Itu yang dia dengar. Ya jelas akan menentang mati-matian. Tetapi ketika mereka kenal, mereka fitrahnya akan berkata, ini benar. Ini kenapa ditolak? Paling tidak kadar permusuhan menurun. Itu paling sedikit. Mudah-mudahan lebih dari itu. Ikut menerima dakwah tauhid was sunnah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya mereka-mereka yang tidak mengenali dan memusuhi, mau mengenali datang ke sini malu. Enggak. Ya, ingin tahu saja. Tapi ketika ada radio, di kamarnya sendirian. Kayak apa sih? Bagus-bagus aja. Penasaran dia. Dan saya tahu, ketika kita nyampaikan kajian tauhid, nanti bulan depan atau seminggu depannya, mereka bikin kajian membantah. Loh, kok mereka tahu dari mana? Dari mana mereka? Qanibidina azakumullah. Tetapi tentunya membantah dengan kalimat-kalimat yang tidak ada hujjah padanya. Sehingga masyarakat akan bisa menilai, ini qala Allah, qala Rasul, ini bukankah, berarti. Niscaya suatu saat keilmuan masyarakat akan semakin naik, maka tidak akan ada orang yang sembarangan berbicara agama. Mengapa? Masyarakat sudah pintar. Ada orang yang berbicara agama ditanya, hat dalil, apa dalilnya? Anak kecil akan berkata, dalilnya apa om? Akan berani mereka berbicara, kecuali dengan hujjah. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wa taufiq wal afiyah. Nasallu hidayah wa rahmah. Subhanaka bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.